بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di. Kita masih di dalam surat Fussilat dan insyaallah pada sore hari ini adalah terakhir dari kita membaca surat Fussilat dan masuk ke surat Syura insyaallah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد كتب الله عز وجل katakan bagaimana pendapat kalian jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kalian ingkari, thumma kafartum bihi. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Siapa orang yang paling sesat? Man adallu. Siapa lagi orang yang paling sesat daripada orang yang berada di dalam penentangan yang jauh? Sanurihim ayatina fil afaqi. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq di alam raya ini, wa fi anfusihim, dan tanda-tanda kebesaran kami pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga benar-benar jelas di sisi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup buat engkau terhadap Rabbmu yang akan menjadi saksi atas segala sesuatu? Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka benar dalam keraguan dengan perjumpaan dengan Rabb mereka. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bagi segala sesuatu muhit. Bagi segala sesuatu muhit, yaitu mencakupi, ai maha mengetahui. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Kulli ha'ula'il mukadzibina bil-Qur'ani al-musari'ina ilal kufran. Katakan wahai Rasul Allah. Katakan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan orang-orang yang bersegera cepat untuk mengingkari Al-Quran, katakan, Ara'aitum in kana hadzal Quran min indillah min ghairi syakkin wal irtiyab. Bagaimana pendapat kalian jika Al-Quran ini datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan, kebingungan padanya, summa kafartum bih. Lalu setelah kalian tahu kalau Al-Quran ini tanpa ada rasa ragu datang dari sisi Allah, kemudian kalian kufuri, kemudian kalian ingkari. Man adhallu, siapa lagi orang yang paling sesat, mimman huwa fi shiqaqin ba'id, dibanding dengan orang yang berada dalam penentangan yang jauh. Mu'adatin lillahi wali rasulih, menentang Allah Azza wa Jalla dan menentang Rasulnya. Siapa lagi? Siapa lagi orang yang paling sesat di dari orang yang sedemikian kondisinya, menentang Allah Azza wa Jalla dan menentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu tabayyana lakumul haq was-shawab thumma adaltum ay adiltum adila adiltum anhu la ila haqqin bal ila batilin wa jahlin. Kata beliau, karena sesungguhnya telah nampak di hadapan kalian yang benar kebenaran itu dan sawab yang tepat itu, kemudian kalian menyimpang darinya, tidak kepada kebenaran, tetapi kalian menuju kebatilan dan kebodohan. Fa'idan takunu adhallanna takununa adhallannasi wa adhlamahum. Karena dasar inilah kalian menjadi manusia yang paling sesat dan manusia yang paling zalim. Subhanallah. Beliau mengingatkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa tidak ada perbuatan yang paling sesat daripada orang yang menentang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Tidak ada perbuatan yang paling zalim dari orang yang menentang Allah Azza wa Jalla dan menentang Rasulnya. Apa bentuk penentangannya? Tidak mau menerima al-haq. Tidak mau, barakallahu fikum, menerima al-haq. Condong kepada kebatilan. Condong kepada kejahilan. Inilah dia orang yang paling tersesat manusia dan paling zalimnya manusia. Kita langsungkan qala. Fa in kultum aisyak au syakaktum bisihhatihi wa haqiqatihi fasayukimullahu lakum wa yuriikum min ayatihi. Jika kalian mengatakan atau kalian berada dalam keraguan terhadap kebenaran Al-Qur'an dan hakikat Al-Qur'an, maka Allah Azza wa Jalla akan menegakkan buat kalian dan akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Allah akan perlihatkan. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq, kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di afaq, di alam ini. Seperti kal ayatil lati fis samai wa fil ardi, seperti tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang-bintang, barakallahu fikum, kemudian hujan, awan, semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, di antaranya. Dan fil wa fil ardi, di bumi, sudah terlalu banyak kita menyaksikan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah menantang dan mengingatkan orang-orang kafir, barakallahu fikum, terkait dengan penciptaan nyamuk. dengan makhluk yang sangat-sangat-sangat kecil. Makhluk yang sangat kecil, Allah tidak malu untuk membuat permisalan di hadapan orang-orang kafir sebagai tanda kebesarannya berbentuk nyamuk. Siapa di antara manusia ini walaupun dia tertinggi kaliber teratas, mampu meniru ini itu, tapi kalau membuat nyamuk dengan ukuran nyamuk, di mana ditaruh mesinnya, di mana, tidak akan mungkin mampu. Lemah barakallahu fikum. Belum dari jenis binatangnya, dari jenis manusianya, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di alam kejadian adanya gunung, adanya barakallahu fikum pepohonan dengan berbagai macam bentuknya, semuanya itu Allah telah perlihatkan kepada orang-orang kafir. Tentu bagi kita orang yang beriman akan mengakui bahwa itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, menambah keimanan kita barakallahu fikum. Wa ma yahduthuhu Allah Ta'ala min al-hawadith al-'azimah, dan apa yang Allah perbuat dari peristiwa-peristiwa yang besar, adanya badai barakallahu fikum di lautan, adanya angin topan dengan atau angin yang berbagai macam bentuknya melibas barakallahu fikum sebuah negeri, banjir, kemudian tsunami. Allah perlihatkan di kehidupan dunia ini peristiwa-peristiwa besar. Ad-dallati lil mustabsir 'alal haq. Semuanya ini menjadi bukti atas kekuasaan Allah, menjadi bukti barakallahu fikum bagi orang yang benar-benar melihat 'alal haqqi, mau melihat kebenaran. Allahu Akbar. Wa fi anfusihim, bahkan Allah telah memperlihatkan tanda kebesarannya tidak hanya di alam ini, tetapi juga Allah melihat kebesarannya pada diri-diri mereka. Mashtamalat alaihi abdanuhum min badi ayatillah. Apa yang dikandung oleh badan-badan manusia itu. Sehingga coba antum perhatikan. Dokter mau mengkapling semua ilmu terkait dengan organ tubuh, tidak akan sanggup. Iya, sehingga ada bagiannya masing-masing. Menunjukkan betapa luas nikmat Allah terkait dengan organ tubuh kita. Dan betapa besar tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla terkait pada organ tubuh kita sendiri. Tidak ada orang spesialis mata, spesialis ya hidung misalkan. Tidak ada. Mesti barakallahu fikum berbeda. Karena menunjukkan betapa besar tanda-tanda kebesaran Allah pada organ tubuh manusia sendiri. Sehingga muncul ahli-ahli yang khusus spesialis tentang organ itu barakallahu fikum. Sampai sekian tahun dia harus duduk belajar untuk mempelajari satu bagian dari organ tubuh manusia. Subhanallah. Min badi'i ayatillah, sebagai bukti dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa aja'ibi sun'atihi, dan keajaiban ciptaannya. Wa bahiri kudratihi, dan sebagai bentuk kekuasaan Allah yang terang benderang. Bahir. Wa fi hululil 'uqubat wal muthlat fil mukadzibin wa nusyril mu'minin. Dan di dalam tanda-tanda kebesaran Allah juga terjadinya hukuman-hukuman, sama muthlat dengan 'uqubat, hukuman-hukuman terhadap para pendusta, dan pertolongan serta bantuan Allah kepada kaum mukminin. Semuanya itu sebagai tanda yang Allah perlihatkan di hadapan mereka. Hatta yatabayyana lahum min tilkal ayat bayanan la yakbalu syakka annahu al-haq wa mashtamal alaihi haqqun. sehingga benar-benar jelas dan nampak buat mereka dari ayat-ayat Allah itu sebuah keterangan yang tidak ada, tidak menerima keraguan. Jelas bahwa Al-Quran itu benar-benar hak, mengandung kebenaran. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya. Wa qad fa'ala ta'ala fa innahu ara ibadahu minal ayat ma bihi tabayyana annahu al-haq wa min tubayyinu annahu al-haq walakin Allah huwal muwaffiq lil iman may yasha wal khadhil liman yasha. Kata beliau, sungguh Allah telah berbuat, Allah telah mengerjakan, Allah Azza wa Jalla telah membuktikan, yaitu dengan memperlihatkan di hadapan hambanya tanda-tanda kebesaran itu yang dengannya akan terang kebenaran. Ma bihi tabayyan annahul haq, yang semuanya itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Haq. Walaupun terang benderang bukti-bukti itu, yaitu malam bagikan siangnya, maksudnya tidak ada yang tersembunyi. Terang benderang, ayatnya jelas, hadisnya jelas, semuanya terang. Tidak ada sih peluang bagi dia untuk menolaknya. Benar-benar sesuai dengan fitrah manusia, dalilnya, terangnya. Maka beliau menjelaskan, walakinallah, akan tetapi dia Allah yang memberikan taufik untuk beriman kepada siapa yang Allah kehendaki. Mau hujah itu bagikan matahari di siang bolong, sudah tidak ada. Barakallahu fikum, gelap-gelapnya misalkan, tetap yang memberikan taufik itu adalah Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang betapa banyak orang min azkan nas, orang yang paling pandai, pintar, cerdas. Terus kalau dia meneliti, wah paling tajam penelitiannya. Tapi Allah tutup orangnya itu dari satu kebenaran, tidak dia sampai padanya. Allah Azza wa Jalla menutup dia, membutakan dia dari sesuatu yang diperselisihkan. Itu jelas. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bagi orang yang paling bodoh, abdalin nas, abladin nas, orang yang paling tolol, bodohnya manusia, paling cetek akalnya, tetapi mampu dia untuk melihat ini yang benar dalam perselisihan itu, karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang enggak bisa melihat. Loh, bagaimana orang ini? Dia yang mengajari kemarin kok, dia yang menentang. Ini hujannya terang benderang. Maaf. Hidayah sudah berbicara. Taufik sudah berbicara. Anda enggak akan bisa untuk kemudian memaksakan diri kita terhadap orang yang mungkin guru kita, alim kita. Kenapa gitu-gitu enggak bisa? Saya aja yang muridnya mungkin nol ke bawah, masih tahu, masih ingat, masih taufik sudah berbicara. Hidayah sudah berbicara. Barakallahu. Engkau tidak akan bisa. Siapapun tidak akan bisa. Kalau sudah taufik dan hidayah itu berbicara, rahimani wa rahimakumullah, berarti taufik itu mahal di dalam hidup. Lebih mahal dari harta yang ada dalam tabungan hidup kita ini. Lebih mahal dari ruh kita dan jiwa kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita letakkan di atas segala-galanya. Kita letakkan barakallahu fikum kebenaran itu di atas segala-galanya. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah dia para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'in. seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa mereka daru haitsu dara, mereka terus berputar beredar di mana kebenaran itu beredar, mereka tidak lepas barakallahu fikum darinya. Karena kalau sudah persoalan taufik dan hidayah berbicara, kan kita sampai aduh ya gimana lah, di luar nalar kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan, walaupun ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah sedemikian terang benderangnya untuk mengatakan tentang kebenaran Al-Qur'an, akan tetapi kata beliau, orang yang al-muwaffiq lil iman, dialah Allah al-muwaffiq yang akan memberikan taufik kepada keimanan terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Wal khadil, dan yang hina rendah bagi siapa pula yang Allah kehendaki. Jadi kalau sudah taufik urusannya, hidayah sudah berbicara, kita cuma bisa mengatakan hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah padamu. Semoga Allah memberikan taufik buatmu. Itu yang bisa kita katakan. Barakallahu fikum. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup buatmu bahwa Rabbmu adalah menjadi saksi atas segala sesuatu? Ay, awalam yakfihim ala annal qur'ana haqqun wa man jaa'a bihi shadiqun bi syahadati Allah taala. Tidakkah cukup buat mereka bahwa Al-Qur'an itu hak, yang membawa Al-Qur'an itu adalah jujur Nabi kita alaihi salatu wassalam? Tidakkah cukup buat mereka persaksian Allah azza wa jalla? Tidakkah cukup? Fa innahu qad syahida lahu bit tasdiq wa huwa asdaqus syahidi, bahwa dia Allah telah memberikan persaksian kepada Al-Qur'an dengan kata-kata tasdik wa asdaqu qila, ya, wa huwa asdaqus syahidin, sementara dia Allah azza wa jalla adalah yang paling jujur di dalam memberikan persaksian. Wa ayyadahu, Allah membelanya. Wa nasarahu nasran mutadhamminan shahadatahul qawliyah inda man syakka fiha. Allah azza wa jalla menolong yang mencakup persaksian dalam bentuk ucapan, inda man syakka fiha, terhadap siapapun yang ragu pada persaksian ucapan itu. Allahu azza wa jalla mengokohkannya dengan persaksian, barakallahu fikum, melalui firman Allah azza wa jalla, ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbih. Ketahuilah, yang menjadi dasar penentangan sebegitu rupa karena mereka ragu-ragu akan pertemuan dan perjumpaan dengan Rabb mereka. Ai fi syakkim minal ba'ti wal qiyamah, ragu adanya hari kebangkitan, ragu adanya hari kiamat. Walaisa indahum darun siwa darid dunia, tidak ada negeri dalam pandangan mereka kecuali negeri dunia saja. Barakallahu fikum. Falidhalika lam ya'malu lil akhirah, karena pandangannya negeri itu hanya negeri dunia, lalu mereka tidak berbuat untuk negeri akhirat. Walam yaltafitu laha, dan tidak akan tertarik untuk akhirat. Ala innahu bikulli syai'in muhit, ilman wa qudratan wa izzatan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah azza wa jalla atas segala sesuatu melingkupi, mencakup ilmunya, kekuasaannya, dan keagungannya. Berarti, bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kabar gembira. Bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan perbuat di dunia ini sebelum Allah perbuat di akhirat. Sebagaimana Allah berbuat bagi orang yang beriman kebaikan di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat. Tinggal kita mempertahankan apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada terkait dengan taufiknya. Jangan sampai taufik dan hidayah itu menghakimi kita di dalam hidup ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah selesai kita dari surat Fussilat. InsyaAllah kita besok akan masuk ke dalam surat Asy-Syura. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.